janjimu ingin mencuci nama baikku dengan sikapmu, dengan perbuatanmu. Jika sedikit-sedikit kau melukai dan membunuh orang, apalah bedanya kau dengan aku, iblis maha jahat yang telah dikenal orang sejak puluhan tahun yang lalu? Mana janjimu? Apakah memang kau tidak ingin menolongku, Pala? Aku tahu kau anak baik. Kau pasti akan dapat memberikan kebanggaan pada diriku. Berusahalah, Pala. Berusahalah. Laki-laki tinggi dengan wajah menyeramkan berbicara bagaikan hendak menangis di hadapan kepala anak muridnya yang tergantung bergoyang perlahan tertiup angin malam. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi kemudian? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13, Fajar Menyingsing di Bumi Mataram, yang dipersembahkan oleh Bombat, Prokol, dan Entrostop bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.